Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana seperti biasa ketika ustadzuna Abu Usama Imam Bukhari hafizallahu taala safar, kita isi kekosongan dengan mengambil fawaid, faidah-faidah yang dijelaskan oleh para ulama kita yang membimbing kita kepada jalan yang lurus, kepada kebenaran dan kebaikan umat baik dunia maupun akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam ini kita mengambil soal yang diajukan kepada Syekh Saleh bin Fauzan hafizallahu taala di dalam soalnya disebutkan, hal hunaka farqun bainal aqidah wal manhaj, apakah di sana ada perbedaan antara akidah dan manhaj. Maka beliau hafizallahu taala menjawab, al manhaju a'ammu minal aqidah, yang namanya manhaj itu lebih umum, lebih luas cakupannya daripada akidah. Sehingga ketika seseorang memiliki manhaj yang lurus, manhaj yang bagus, maka itu mencakup segala permasalahan diniyah, tidak cuma dalam masalah akidah. Ketika dikatakan seseorang itu akidahnya bagus, akidahnya lurus, maka akidah itu sendiri bagian dari manhaj. Terkait dengan pokok-pokok keimanan, sehingga ketika seseorang akidahnya lurus, tidak bisa dipastikan kalau dia manhajnya lurus juga. Karena yang namanya akidah belum bisa dipastikan mencakup manhaj yang itu lebih umum dan lebih menyeluruh. Sehingga seseorang ketika dikatakan akidahnya salafi, akidahnya ahlus sunnah, maka enggak bisa dimutlakan dia manhajnya bagus. Tetapi kalau orang itu dikatakan manhajnya bagus, lurus, maka itu bisa mencakup dalam semua permasalahan. Baik akidahnya, akhlaknya, peribadahannya, muamalahnya. Maka kata Syekh Hafizullah Ta'ala, al-manhaju yakunu fil aqidati wa fi suluki wal akhlaki wal muamalat wa fi kulli hayatil muslim. Yang namanya manhaj itu ada di dalam masalah akidah, tercakup di dalam masalah akidah, mencakup akidah wasuluk dan akhlak atau suluk perilaku perangai, wal akhlak dan akhlak, wal muamalat demikian juga muamalah, wa fi kulli hayatil muslim dan segala urusan di dalam kehidupan seorang muslim. Apa yang di situ dibutuhkan dalam kehidupan seorang muslim untuk baiknya kehidupan dunia akhirat, maka di situ adanya manhaj yang dituntut oleh setiap muslim agar manhajnya itu lurus. Qulul khittah allati yasiru 'alaiha al-muslim tusamma al-manhaj. Sehingga semua langkah-langkah, amalan-amalan yang seorang muslim berjalan di atasnya, maka itu dinamakan manhaj, yaitu sebuah jalan yang seorang muslim meniti jalan tersebut. Amal aqidatu fayuradu biha aslul iman. Adapun masalah akidah, maka yang dimaukan dengan akidah tersebut adalah aslul iman, pokok-pokok keimanan. Ketika sudah disebut dengan akidah, maka itu lebih merucut permasalahannya, yaitu terkait dengan pokok-pokok keimanan. Wa makna syahadatain wa muqtadahuma, dan makna dua kalimat syahadat dan juga kandungan-kandungannya. Dari konsekuensi-konsekuensi dua kalimat syahadat, hadza wal aqidah, itulah yang dikatakan sebagai akidah. Ketika berurusan dengan aslul iman, pokok-pokok keimanan, berkaitan dengan syahadat, kandungan-kandungan dan konsekuensinya, maka itu masuk dalam pengertian akidah. Sehingga ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka kata-kata manhaj ini, urusan manhaj, maka tentunya itu cakupannya lebih umum. Sehingga sehingga tidaklah dikhususkan manhaj itu hanya sebatas dalam urusan tahdzir mentahdzir, dalam urusan memperingatkan dari bahaya kebid'ahan atau ahlu bid'ah, bukan sekedar itu. Kalau seseorang menilai dia sudah bagus manhajnya, dia lurus manhajnya, dia kuat manhajnya, kalau cuma dalam satu sisi penilaian, di dalam dia menjelaskan, menerangkan akan bahaya kesesatan dan orang-orang yang sesat, bahaya kebid'ahan dan orang-orang ahli bid'ah, maka kita katakan itu bagian dari manhaj. Tetapi bagian manhaj ini jangan dijadikan pedoman. Orang itu sudah bagus, sudah kuat agamanya. Tatkala sisi lain banyak celah, banyak kekurangan. Seperti masalah akhlak, kemudian diabaikan, disepelekan, dientengkan. Tentunya tidak demikian. Sehingga keliru dan salah ketika menggembar-gemborkan manhajnya kuat walaupun akhlaknya jelek, walaupun dia suka mencela, walaupun ucapannya pedas terhadap saudara-saudaranya, maka tentunya ini memutlakan bagusnya manhaj dia itu tidak benar. Keliru. Bisa jadi dia bagus manhajnya. Dalam satu sisi, ketika dia memperingatkan seseorang dari penyimpangan dan orang-orang yang menyimpang, sehingga dia ketika jelek akhlaknya, jelek perilakunya, maka itu harus dibenahi dan harus diperbaiki. Karena celah tersebut pun tidak bisa disepelekan dan diremehkan. Dan perkara ini sempat menjadi perkara yang dijadikan patokan orang itu bagus di dalam beragama, di dalam bermanhaj, ketika dia keras mensikapi ahlu bid'ah, mentahdir dari bahaya ahlu bid'ah. Maka slogan tersebut dielulukan bahwasanya manhaj dia itu kuat, manhaj dia itu bagus. Kemudian di sisi lain dia menganggap sepele dan remeh terhadap perkara akhlak. Sehingga sampai-sampai keluar ucapan dari mereka, walaupun Ustadz Fulan jelek akhlaknya, kasar omongannya, tapi manhajnya kuat. Manhajnya bagus. Bagaimana dikatakan manhajnya bagus secara mutlak? Sedangkan akhlak itu sendiri bagian dari manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak yang soleh. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menekankan perkara ini terhadap umatnya. Sehingga beliau mengatakan, innama bu'istu li utamima solihal akhlak. Sebagaimana Imam Bukhari rahimahullah di dalam Adabul Mufrad menyebutkan riwayat tersebut. Dan Syekh Albani rahimahullah menghukumi sahih. Sesungguhnya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang soleh, akhlak yang baik. Nah inilah manhaj Nabi alaihi salatu wassalam. Apakah akan kita buang, akan kita singkirkan permasalahan ini? Padahal itu merupakan bagian dari apa yang Nabi alaihi salatu wassalam diutus dengannya. Menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak yang soleh. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada umatnya, kalau itu perkara perintah, merupakan bagian dari sebuah manhaj yang harus ditempuh dan harus diikuti oleh umat Islam. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dalam riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana di dalam riwayat Imam Bukhari rahimahullah memperingatkan kepada umatnya melalui istrinya Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah mempermasalahkan sikap Rasul. Kenapa orang yang jelek itu kok sama Rasulullah disambut oleh Rasulullah kemudian dilayani ketika datang ke rumahnya. Diajak komunikasi dengan baik. Maka Rasulullah pun mengingatkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, inna syarron nasi indallah mangzilatan yaumal qiyamah man tarakahun nas itiqa asyarrih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syarron nas, sesungguhnya sejelek-jelek manusia indallah mangzilatan, kedudukannya di sisi Allah yaumal qiyamah, di hari kiamat. Man tarakahun nas itiqa asyarrih, yaitu seseorang yang ditinggalkan oleh manusia karena manusia itu berupaya menghindarkan diri dari kejelekan dia. Ketika seseorang berbuat jelek, jelek lisannya, omongannya pedas, kotor, mencela, mencemooh, menghina, merendahkan, mencaci maki, sehingga manusia lari, meninggalkan dia karena khawatir terkena celaannya, khawatir terkena cemoohannya, dan tidak mau manusia mendekat dia karena khawatir terpengaruh perilaku jelek dia. Maka ini diperingatkan oleh Rasulullah, syarun nas, indallah mangzilah, akan sebagai manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah SWT pada hari kiamat. Menunjukkan perkara akhlak ini adalah perkara yang besar, bagian dari manhaj nubuwah, merupakan bagian dari jalan kenabian yang harus umat Islam, kaum muslimin, apalagi yang berusaha meniti, mengikuti jalannya Nabi SAW, berjalan di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang benar, maka juga harus memperhatikan permasalahan akhlak ini. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, ad-dinu kulluhu khuluqun. Faman zada alaika fil khuluqi zada alaika fid din. Yang namanya agama itu semuanya merupakan intisari akhlak. Maka barang siapa berlebihan terhadap kamu sikap akhlaknya, maka berarti dia pun telah berlebihan terhadap kamu di dalam urusan agama. Ini menunjukkan juga bahwasanya akhlak, kata Imam Ibnu Qayyim, kulluhu ad-din kulluhu khuluqun, bahkan yang namanya agama semuanya itu adalah bagian dari akhlak. Maka hal ini tentunya tidak bisa diremehkan, apalagi bagi salafiyun ahlus sunnah wal jamaah. Maka perkara akhlak tidak bisa dikesampingkan. Jangan sampai kita menganggap manhaj kita kuat, manhaj kita lurus, karena kuat di dalam mensikapi ahlu bid'ah, keras di dalam memperingatkan kebid'ahan dan ahlu bid'ah, tetapi diri kita ternyata banyak celah, banyak kekurangan di dalam masalah akhlak, yang ini merupakan bagian dari manhaj. Sehingga siapa yang menyepelekan masalah akhlak, bahkan mencibir tentang akhlak, ketika ada seorang yang menyampaikan, membimbing, mengarahkan umat kaum muslimin untuk berakhlak mulia, berakhlak yang baik, kemudian dicibirnya, hari-hari tidak pernah telat dari masalah akhlak, lagi-lagi akhlak, lagi-lagi akhlak. Apa maunya kalimat tersebut? Itu kalimat cibiran terhadap perkara akhlak. Apakah hal tersebut menjadi cerminan manhaj dia secara mutlak, manhaj yang lurus, manhaj yang baik? Sedangkan akhlak yang itu merupakan manhaj nubuwah, kemudian dicibirnya, disepelekan, dianggap remeh. Sehingga ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, masing-masing kita introspeksi, berbenah diri, kalau memang ada kekurangan pada diri kita dalam masalah akhlak, dalam masalah perilaku, maka yang dituntut adalah kita berbenah diri, insaf, merubah kekurangan tersebut, kejelekan tersebut, dengan yang baik, disesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jalan yang terbaik bagi seorang muslim yang ada kekurangan. Manhaj kita belum bisa lurus secara mutlak, belum bisa bagus secara mutlak, Kalau cuman dari satu sisi atau dua sisi kita berusaha memperbaikinya, tetapi di sisi-sisi lain tidak. Nabi alaihi salatu wassalam membimbing kita. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu sering melakukan kesalahan. Tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah ketika dia mau bertobat, mau berbenah, mau memperbaiki diri. Naam thayyib. Taruhlah memang seseorang itu setelah mengenal dakwah sunnah, manhaj salaf, manhaj ahlu sunnah, dia berusaha mempertahankan prinsip untuk tidak mengikuti hizbiyah, untuk tidak mengikuti dan membela ahlu bid'ah, orang-orang yang menyimpang, ahlul batil. Tetapi bukan berarti kemudian perkara yang itu masuk dalam manhaj nubuwah kemudian kita kesampingkan, kita sepelekan, kita anggap remeh. Ketika kita ucapannya masih kasar dan jelek, suka mengumpat, suka mencela, apalagi suka mengumbar aib saudara-saudaranya, bahkan memiliki prinsip apabila aku sudah terpojok maka akan kubongkar aib dia. Ketika seseorang tidak mau nurut sama dia maka akan diancam, macam-macam kamu, akan kubongkar kejelekan kamu, kesalahan kamu. Rapot merah kamu sudah di kantong aku. Awas, hati-hati kamu. Tentunya bukan demikian. Yang namanya kesalahan harus adanya pembenahan, perbaikan. Sikap tersebut adalah sikap yang tidak sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Itu adalah kata-kata yang pedas, kata-kata yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim, apalagi sunni salafi. Karena itu sudah bentuk ancaman atau intimidasi, yang itu adalah perkataan yang jelek, perkataan yang buruk. Sedangkan Nabi kita alaihi salatu wassalam tidak demikian akhlaknya dan perangainya. Sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, beliau menggambarkan bagaimana kepribadian Nabi kita alaihi salatu wassalam. Yang ini perlu diteladani dan dicontoh oleh umatnya kaum muslimin. Apalagi yang mengaku meniti jalan beliau sebagai ahlu sunnah. Kata Abdullah ibn Amal ibn As, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang berkepribadian fahishan, yang buruk, jelek perbuatannya, buruk jelek ucapannya, wala mutafakhishan, dan beliau pun bukan orang yang senang terhadap perbuatan jelek tersebut. Beliau bukanlah orang yang gemar terhadap perbuatan dan ucapan yang buruk tersebut. Sehingga kana yaqul, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda kepada umatnya sebagai cerminan apa yang dipraktekan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sempurna adalah yang orang muslim lain selamat dari kejelekan lisannya dan tangannya. Bagaimana akan dikatakan ucapannya baik kalau saudaranya yang tergelincir, salah, keliru dalam perbuatannya kemudian dijelek-jelekan, diumbar aibnya, bahkan diancam, diintimidasi, akan dibongkar semua kejelekan-kejelekan yang dia telah catatnya atau dia telah simpan di memorinya. Maka ini adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan manhaj nubuwah. Tidak sesuai dengan manhaj nubuwah. Sehingga ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini perkara yang mungkin perlu kita cermati, sehingga enggak bisa kita kemudian menilai, apalagi orang tersebut seorang da'i, seorang ustaz, seorang pembimbing, yang ternyata akhlaknya jelek, lisannya itu tajam, ucapannya ucapan yang buruk, kemudian kita menilai dia seorang yang kuat dalam bermanhaj, seorang yang lurus di dalam bermanhaj, tentunya perlu dikoreksi lebih lanjut. Perlu untuk ditinjau kembali. Apakah memutlakan bagusnya dan lurusnya manhaj dia sudah sesuai? Maka dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahu ta'ala, bahwasannya yang namanya manhaj itu lebih umum daripada perkara akidah atau perkara-perkara yang lain yang merupakan bagian-bagian dari cakupan manhaj. Sehingga perkara akhlak atau perilaku, maka itu harus seorang muslim, apalagi sunni salafi, apalagi seorang da'i, maka dituntut untuk berusaha menyesuaikan pula akhlak dan perilakunya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika kita berakhlak, berperilaku, berusaha agar supaya kita tidak menyebabkan orang lain menjauhi kita karena jeleknya akhlak dan perangai kita, jangan sampai menyebabkan orang lain itu terganggu dan tersakiti oleh perbuatan kita atau ucapan kita. Sehingga kita dituntut untuk berbenah diri, memperbaiki diri, bertobat. Jangan kita itu kemudian bersikeras di atas kekurangan tersebut, berlarut-larut di atas kekurangan tersebut, walaupun masalah akhlak atau perilaku. Karena orang yang mau kembali kepada yang baik, yang benar, kembali kepada al-haq, apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah suatu izzah, kemuliaan dan keluhuran. Tetapi tatkala sebaliknya seseorang mempertahankan kesalahannya, mempertahankan kekeliruannya, ketergelincirannya, bahkan berusaha mencari-cari pembelaan, mencari-cari dalih untuk menguatkan apa yang dilakukan dari kesalahan dan kekeliruan, maka itu justru akan merendahkan dan menghinakan dia. Sehingga dari ulama salaf ada yang mengingatkan kepada kita semuanya, ar-ruju ilal haqqi izzatun wa tamadi alal batil dhillatun. Yang namanya kembali kepada kebenaran, kembali kepada apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali sesuai dengan manhaj nubuwah, itu suatu kemuliaan, suatu keluhuran. Tetapi kalau tamadi terus-menerus berlarut-larut mempertahankan kesalahannya, kekeliruannya, ketergelincirannya, itu justru dillatun, merupakan kehinaan dan kerendahan. Sehingga masing-masing kita tentunya akan mengetahui kadar diri kita, apa yang harus kita ambil, sikap kita. Maka dengan apa yang kita ambil dari faedah ini, mudah-mudahan itu menjadi bahan introspeksi masing-masing kita untuk semua yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah, mengaku berjalan di atas manhaj nubuwah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.